Halo Pak Semen. Ya, Pak Dibjo ya, Pak. Ya, silakan Bapak. Ya, menurut kami memang omongan itu kadang-kadang bolak-balik sehingga menimbulkan kesan yang negatif bagi Kepala BIN Pak Samsir Siregar, sehingga timbullah istilah sontoloyo. Tapi sebetulnya kalau dia memakai hak angket itu apa salahnya gitu, karena sebetulnya dia itu tidak setuju tapi terpaksa bilang setuju gitu. Jadi akhirnya dibilang bahwa dia itu pintar pelintut sehingga seperti mental sontoloyo. Sebetulnya harus memberikan penjelasan bahwa hak angket itu dipakai karena mau meminta klarifikasi dari Presiden kenapa kenaikannya setinggi itu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Dibyo. Sekarang kalian telepon kembali. Pak NC, selamat siang. Selamat siang, ya, Mbak. Silakan Bapak, komentar Anda. Ya, komentar saya tentang kondisi seperti ini sangat disayangkan, Mbak, ya. Jika benar itu adanya, ya bagaimana nasib negara kita, khususnya kita sebagai rakyat, kalau tidak ada kedewasaan dalam berpolitik di penyelenggara negara kita, gitu. Mm-hmm. Namun di sini yang sangat saya sayangkan, ungkapan yang begitu ringan, ya, yang tidak patut diungkapkan oleh seorang pejabat negara, ya itu tentu sangat mencerminkan bahwa tidak ada kedewasaan dalam berpolitik pada diri mereka, gitu. Seharusnya mereka itu menjaga ucapan, ya, dengan melakukan tindakan yang lebih mengarah kepada negara kita ini agar lebih baik, gitu. Okay. Tapi di sini kita sebagai rakyat hanya bisa beropini dan berkomentar saja, gitu, dengan kondisi yang terjadi selama ini. Jadi itu aja lah, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Ensis. Kita buka line telepon untuk Pak Kris sekarang. Selamat siang Pak Kris. Ya, selamat siang. Silakan Bapak. Ya, yang pertama statement dari Samsi Siregan ini mendapat saya tidak bijaksana, tidak pada tempatnya, karena beliau bertugas untuk melindungi negara, bukan melindungi pemerintah dalam hal ini yang berkuasa sekarang, gitu loh. Sedangkan para pendemo itu maupun mereka yang dituduh mendalangi, tujuannya kan baik untuk menyelidiki mafia-mafia perminyakan yang mungkin seharusnya Indonesia diuntungkan dengan kenaikan harga minyak, tetapi yang ada adalah kesengsaraan rakyat itu yang mau diselidiki oleh anggota DPR maupun yang dituntut oleh para masyarakat. Kalaupun ada bentrokan-bentrokan, menurut saya itu adalah sebuah ekses, bisa saja itu diciptakan, direkayasa oleh penguasa maupun juga mereka yang menginginkan hal-hal politik image menjelekkan para mahasiswa atau mereka yang ingin memperjuangkan hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Kris. Terakhir untuk Pak Andi. Selamat siang Pak Andi. Ya, siang Bu. Silakan Bapak. Yang jelas ini setiap kebijakan yang diambil pemerintah selalu merugikan masyarakat, ya Bu, ya. Mm-hmm. Ya, saya nilai pemerintahan melalui menterinya juga kurang dewasa dalam mengambil keputusan dan kebijakan, ya. Okay. Secara bukti ambil keputusan mengenai harga bahan minyak, naikkan harga bahan BBM ini, ya. Ada pemerintah yang menurut Samsir Siregar sontoloyo itu yang mana saya juga nggak tahu itu, Bu, ya. Mm-hmm. Seharusnya ya setiap menteri itu atau pemerintah mesti mengambil kebijakan itu harus mencerminkan untuk masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan parpol atau golongan, Bu. Ya. Oke. Ya. Ya, itu aja, Bu. Terima kasih Pak Andi.